Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian pada ayat yang ke-11 ya. Dan ini ada keterkaitannya ayat ke-11, ke-12 dan ke-13. Kita baca satu persatu saja. Qala rabbuna jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bi'sa ismul fusuqu ba'da al-iman. Wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Iya. Ini satu-satunya tempat dalam Al-Qur'an ya kalau dibaca alif lam di qiraat kita Hafs dari Asim. Al-ism ketika disambung bi'sal tidak dibaca lam ya, tapi harokat alif dipindah ke lam, jadi bi'sa lismu bukan ismu. Bi'sa lismul fusuku ba'dal iman. Terjemahan makna ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-oloknya. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lainnya, karena boleh jadi para perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada para perempuan yang mengolok-oloknya. Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk pada diri-diri kalian atau antara sesama kalian. Ini ada apa namanya penafsirannya, kita akan detailkan nanti. Ada dua makna di sini. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk pula. Jadi pertama, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri-diri kalian sendiri, dan jangan kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kefasikan setelah keimanan. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat yang mulia ini salah satu kaidah dasar yang membangun adab antara sesama manusia di dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bersama. Iya. Di awal ayat dipanggil dengan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, pasti setelahnya ada perintah atau larangan. Nah, yang disebut di sini adalah hal yang dilarang. Iya. La yasar qaum min qaum. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Karena sifat mengolok-olok ini itu tidak berasal dari keimanan. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dari sifatnya orang-orang kafir, orang-orang yang menentang dakwah para nabi dan para rasul. Karena itu tidak layak sifat tersebut ada pada orang-orang yang beriman. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut karena terdapat di dalamnya bentuk kesombongan. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibr." Tidak masuk surga siapa yang ada di dalam hatinya seberat darah dari kesombongan. Kemudian Rasulullah menafsirkan apa sombong itu. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak mendzaliminya, tidak pula menyerahkannya kepada musuh. Iya. Tidak pula menyerahkannya kepada musuh. Maka hal yang seperti ini tidaklah terjadi. Jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Kenapa? Asa ayyakuna khairan minhum. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-oloknya. Iya. Boleh jadi. Sebab mengolok-olok kadang dia menganggap remeh seorang. Dia menganggap hina seorang. Menganggap orang ini begini dan begitu. Dia lihat penampilan zahirnya saja. Ya. Tapi di belakangnya boleh jadi orang tersebut lebih baik daripada dia. Lebih baik daripada dia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlalu di depan beliau seorang anak muda yang tampan, pakaiannya bagus, di atas kendaraan. Beliau bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang ini? Kata para sahabat, orang ini kalau dia melamar akan diterima lamarannya. Iya. Kalau dia berbicara akan didengarkan ucapannya. Dia memberi rekomendasi, diterima rekomendasinya. Iya. Nabi terdiam. Berlalu lagi orang yang lainnya. Seorang yang fakir. Ya, rambutnya tidak beraturan, berdebu. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang ini kalau dia melamar tidak diterima larangannya, kalau berbicara tidak dengar ucapannya, kalau memberi rekomendasi tidak diterima rekomendasinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh orang ini lebih baik daripada 10 bumi orang yang pertama tadi. Coba bayangkan. Karena itu dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha aghbara madfu 'ala al-abwab law aksama 'ala Allah la abarra." Kadang seorang rambutnya tidak terurus, banyak debu pada badannya, diusir di pintu-pintu manusia. Tapi kalau dia bersumpah kepada Allah, minta sesuatu, Allah akan kabulkan permintaannya. Iya. Maka jangan menilai seorang kanan dengan penampilannya saja. Iya. Dengan penampilannya saja. Dan ini banyak ya, kalau kita ingin uraikan hadith-hadith yang seperti ini, banyak banyak jumlahnya. Iya. Karena itu tidak layak seorang molok-molok orang lain. Iya. Asa, kalimat asa, mungkin saja, boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang-orang yang mengolok-oloknya. Asa ayyakunu khairan minhum. Kemudian wala nisaun min nisa, dikhususkan sekarang perempuan, padahal tadi sudah ada kaum. Jangan suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Saya mau tanya, perempuan masuk kepada kaum atau tidak? Hah? Namanya kaum, ada laki-laki, ada perempuannya, kan begitu? Terus kenapa dikhususkan perempuan lagi di sini? Jangan sebagian perempuan mengolok-olok perempuan yang lainnya. Nah, ini dia dikhususkan dalam penyebutan, itu pasti ada maknanya. Karena memang kebanyakan hal yang seperti ini terjadinya pada siapa? Pada perempuan. Karena itu, ini diingatkan. Diberi tambih. Iya. walaupun tidak begitu tegas, tapi makna ini tercakup di dalamnya. Ini harus dipahami. Wala nisa'un min nisa asa ayyakunna khairan minhunna. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-oloknya. Nah, baik. Iya. Jadi sekali lagi, tidak boleh ada bentuk dari sukhriyah mengolok-olok orang, ya, seperti si kaya mengolok-olok si miskin karena kemiskinannya, atau si tampan, si cantik mengolok-olok rupa orang lain, ya, atau ini yang punya jabatan, punya kedudukan, mengolok-olok orang yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, atau seorang yang sehat mengolok-olok seorang yang sakit, atau seorang yang fasih berbicara mengolok-olok orang yang tersendak-sendak pembicaraannya. Iya. Jelas ya? Ini tidak diperbolehkan. Demikian pula tidak boleh misalnya seorang yang banyak melakukan ketaatan, dia meremehkan orang yang banyak berbuat dosa. Iya. Nah, ini masuk di dalam pembahasan kadang besar. Sebab dia kadang merasa bangga dengan dirinya. Ini penyakit lain. Penyakit ujub. Dan penyakit ujub ini sebab yang mengundang musibah yang kadang tidak dia sangka. Merasa bangga dengan apa? Dirinya. Iya, merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Walaupun tadinya dia hanya meremehkan orang, tapi ini ada pada dirinya, bisa menjadi penyakit umum. Menjadi hal yang kurang bagus. Ya, jangankan hal itu selalu melekat pada dirinya, kadang muncul saja itu sudah berbahaya. Karena itu pernah disebutkan di dalam hadis yang sahih, seorang nabi, perhatikan, seorang nabi, ya, dia melihat kaumnya yang sangat banyak, maka nabi ini berkata, siapa yang bisa menghadapi mereka? Subhanallah, muncul perasaan ini pada diri beliau. Dan ini diyakini muncul kekeliruan yang terjadi, muncul tetapi tidak apa? Tidak selamanya. Maka turunlah teguran pada nabi tersebut dan pilih salah satu dari tiga musibah. Apakah kalian dikalahkan oleh musuh kalian, atau kena penyakit taun, atau diantara kalian ada yang meninggal. Maka nabi ini meminta pendapat kaumnya. Maka kaumnya mengembalikan kepada beliau. Kaumnya berkata, engkau adalah seorang nabi, engkau yang menentukan. Maka nabi ini pun melakukan salat. Wa kanu idza hazabahumul amr fazau ila shalah. Dan mereka para nabi kalau tertimpa masalah besar, mereka bersegera melaksanakan salat. Setelah salat, nabi ini berkata, ya Allah, kami tidak sanggup dikalahkan oleh musuh, dan kami tidak sanggup untuk menghadapi penyakit taun. Akan tetapi kami memilih kematian. Maka meninggal dari kaumnya pada hari itu 70 ribu orang. Iya, 70 ribu orang. Karena itu, ini bukan masalah apa namanya yang kecil. Ya. Ada seorang yang dia melihat saudaranya jatuh terus dalam dosa. Setiap jatuh dalam dosa dia ulangi lagi. Dan dia adalah seorang yang banyak melakukan ketaatan. Maka dia berkata kepada orang yang banyak jatuh dalam dosa ini, ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu kalau kamu begitu terus. Maka begitu meninggal, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan?" Siapakah yang bersumpah atas nama saya? Bersumpah atas nama aku bahwa aku tidak mengampuni si fulan. Persaksikan, aku telah mengampuni si fulan. Dan kuai pulaan yang berkata itu telah kuhapuskan amalanmu. Jadi ini bukan hal yang apa? Dianggap biasa. Iya. Karena itu perhatikan, jangan sampai ada sekelompok kaum mengolok-olok sekelompok yang lainnya. Iya, sekelompok yang lainnya. Nah, kemudian dikatakan di dalam ayat, wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Iya. Dikatakan jangan kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Sebab kaum muslimin, iya, saudara mereka itu dianggap dirinya sendiri. Ya kalau diartikan bebasnya, jangan kalian mencela sesama kalian, antara kalian. Ya. Dan ada sisi lain, dari sisi dikatakan dia mencela dirinya, itu dia cela dirinya betulan. Kenapa? Karena dia cela saudaranya, akhirnya saudaranya tersebut balik mencela dia. Dan itu artinya dia sendiri yang apa? Mencela dirinya. Dia sendiri yang mencela dirinya. Dan ini dua makna mungkin di dalam ayat. Mungkin di dalam ayat. Iya. Karena itulah dari kewajiban seorang muslim dia menahan tidak menceritakan hal yang jelek yang terdapat pada saudaranya. Iya, bahkan harusnya dia berbaik sangka. Menjauhkan dirinya dari persangka buruk terhadap sesama kaum muslimin. Dan hendaknya dia banyak memeriksa keadaan dirinya sendiri. Iya, itu yang paling baiknya. Karena itu Nabi ketika ditanya apa jalan keselamatan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisana wal yasa'ka baituka wa baki ala khati'ati. Tahanlah lisan kamu. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dan tangisilah kesalahan-kesalahan. Itu jalan keselamatan. Ya. Kalau dia sibuk mengurus orang lain, maka ini bisa menjatuhkannya ke dalam apa? Ke dalam berbagai bahaya. Iya. Bisa menjatuhkannya ke dalam berbagai bahaya. Dan saya akan sebutkan kelanjutan atau hadith-hadith yang lain di pembahasan tentang ghibah nanti. Ya. Dan ada sebuah hadith indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bersabda, "Yubsiru ahadukum al-qadata fi aini akhihi wa yad'u al-jadda fi ainihi." Salah seorang dari kalian melihat titik kecil di mata saudaranya. Jadi cacat titik kecil di mata saudaranya, dia lihat, oh ini si fulan cacat, matanya ada apa namanya? Titik kecil, ada aib dia. Padahal di mata dia ada jada. Ada apa namanya? Goresan besar dia tidak bisa lihat. Iya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin dari hadis ini orang Indonesia berkata, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak apa? Tidak tampak. Iya. Baik. Kemudian di kelanjutan ayat, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, saling memanggil dengan alqab. Iya. Dan ini dari hal yang ditegaskan di dalam ayat. Dan disebutkan ada sebab turunnya ayat ini dalam bukan dalam riwayat marfu, disebutkan sebuah athar, ya, dan dibawakan oleh para ulama di dalam riwayat-riwayat tafsir, ya, untuk memudahkan pemahaman bahwa dulu ada orang dipanggil kadang dengan dua nama atau tiga nama, ya, lalu dipanggil dengan nama yang paling tidak dia sukai, maka turunlah ayat menegur tentang hal tersebut. Ya. Yang jelas mana dari ayat kandungannya lebih umum daripada itu. Tidak boleh tanabuz bil alqab. Nah, dia sebut misalnya seseorang dengan cacatnya, dengan aibnya, ya, dengan hal yang dia tidak sukai. Sudah dia tahu bahwa itu tidak disukai oleh saudaranya, tetap dia ucapkan. Maka ini bentuk dari menggelari tanabuz bil alqab. Dan ini adalah hal yang diharamkan berdasarkan konteks dari ayat. Dikatakan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah keimanan. Apa makna ayat ini? disebutkan padanya dua makna. Ya. Maknanya bahwa sejelek-jelek nama adalah orang yang disebut fasik setelah dia tadinya disebut apa? Mukmin. Itu makna yang pertama. Iya. Makna yang pertama. Ya, kalau dia tanabus di alfab diberikan dinamakan dengan sesuatu, iya. Gelar-gelar yang tidak baik dikatakan misalnya ya fasik atau ya ini dan itu. Maka ini sejelek-jelek setelah dia beriman. Itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Dan makna yang kedua, ya, dia gunakan penamaan tersebut ya, setelah orang ini bertobat dari kefasikannya. Jadi sejelek-jelek nama, orang yang sudah bertobat dari kefasikan tapi tetap dinamakan sebagai apa? Sebagai seorang yang fasik. Nah, dan ini menunjukkan tercelanya dari kefasikan tersebut. Ya, tercelanya dari kefasikan tersebut. Dan ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kefasikan itu terbagi dua. Ada kefasikan yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan ini di tempat ini zahirnya adalah kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Sebab di awal ayat didahului dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan panggilan keimanan. Iya. Kemudian dikatakan wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Ya, terdapat anjuran untuk bertobat, tapi datang dalam bentuk ancaman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Dan kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang harusnya seorang mukmin dan mukminah selalu bertobat kepada Allah, kembali kepadanya. Kembali kepadanya. Maka barang siapa yang tidak bertobat, mereka inilah orang-orang yang zalim. Ya, dan terkait dengan masalah taubat, uraiannya ini luas, dan kezaliman itu sendiri digunakan di dalam ayat ini dengan kalimat apa namanya, yang mencakup sebagian makna zalim itu. Karena zalim kadang dia bermakna kesyirikan, kadang bermakna dosa antara dia dan antara Allah selain dari kesyirikan, dan kadang bermakna dosa antara sesama manusia. Dan semuanya tercakup di dalam makna apa? Makna kezaliman. Kemudian dalam ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lainnya, menggibah sebagian yang lainnya. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, sudah menjadi mayat? Tentu kalian tidak menyenanginya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha memberi taubat, dan Maha merahmati. Iya. Ayat ini di awalnya disuruh ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Suruhan keimanan. Ijtanibu katsiran minadh dhann. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Iya. Dan ini bahasa lebih mendalam ya penggunaannya. Tidak dikatakan jangan kamu berjelek sangka misalnya, tapi dikatakan jauhi, ya. Suruh menjauh. Jadi dekat saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya. Dan ini lebih mendalam di dalam apa? Meninggalkan hal tersebut. Iya. Ijtanibu katsiran min adh-dhon. Ya, dan di sini ada pembahasannya seputar masalah dhon itu apa? Ya. Tapi terkait dengan ayat penggunaan pakai alif lam di sini, maka ini dhon termasuk terkait dengan masalah dhon yang dicela. Iya. Dhon yang dicela. Karena itu diuraikan, karena tatkala dhon itu ada jenis yang diperbolehkan, maka dikatakan inna ba'dadh-dhanni itsm, sebagian dhon adalah apa? Adalah dosa. Seorang muslim asalnya pada saudaranya bersangka yang baik. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Dikata kalian mendengarnya, harusnya laki-laki dan perempuan yang beriman menyangka yang baik untuk sesamanya, untuk saudara-saudaranya. Iya. Untuk saudara-saudaranya. Nah. Iya. Maka harusnya demikian yang disangka kepada kaum mukminin, asalnya menyangka yang baik. Menyangka yang baik. Iya. Dan ini pembahasan jangan dibuka untuk jiwa. Sangkaan, oh mungkin sangkaan saya masuk ke dalam sangkaan yang rajih, ya. Sebagian atau mungkin sangkaan saya adalah sangkaan yang dibolehkan, ya. Sebab mengukur dalam hal ini perlu pertimbangan-pertimbangan dan ilmu. Dan seorang jangan merasa bangga dengan pertimbangannya, mungkin saja itu keliru. Maka dia menjaga keamanan dirinya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Iya. Dan perhatikan dari kandungan-kandungan ayat, sebagian hal kadang dirinci, tapi ditegaskan kadang pada sebagian perkara jenis yang dilarang. Padahal sebagiannya ada jenis yang dibolehkan. Dan itulah syariat. Ada namanya kaidah saddud dari'ah, kaidah menutup pintu. Mungkin di dalam sebagian pembahasan ada rincian, tapi seorang alim ketika dia menjawab, dia hanya mengingatkan bahaya, tidak merinci. Ya. Tidak merinci hal yang dibolehkan. Kenapa? Dia tidak, supaya dia tidak buka pintu kepada hal yang membuat manusia bergampangan. Ya. Dan ini dibolehkan dalam sejumlah perkara dan berjalan di atasnya para ulama kita, ahli fatwa. Ya. Pernah guru kami, Syekh Shalal Fauzan, menegur di dalam pelajaran. Kata beliau, kadang ada seorang penuntut ilmu, ketika ditanya apa hukum berdoa di kuburan. Ya. Apa hukum berdoa di kuburan? Dia jawab bahwa berdoa di kuburan dirinci hukumnya. Dia berdoa kepada Allah di kuburan itu bid'ah. Jelas ya? Ya, tapi dia berdoa kepada Allah. Tapi kalau dia berdoa kepada penghuni kubur, itu masuk ke dalam apa? Kesyirikan. Syekh menegur yang merinci seperti ini di depan umum. Sebab itu membuka pintu apa? Membuka pintu yang kadang seorang akan menggampangkan masalah atau salah memahami masalah. Karena itu beliau kalau ditanya hukum berdoa kuburan, jawab saja itu tidak diperbolehkan. Bentuk dari kesyirikan. Dan yang dia maksud adalah berdoa kepada siapa? Penghuni kubur, supaya orang tidak bergampangan di dalam hal-hal yang seperti ini. Ya. Maka diperhatikan dari fikih para ulama di dalam semua permasalahan. Ya, kadang ada rincian, tapi mereka tidak merinci di dalam hal tersebut untuk menutup pintu. Ya, menutup pintu. Nah, dan inilah kadang yang salah dipahami oleh sebagian orang. Ya, kadang dia pahami sebagian orang, oh si alim ini tidak memandang ada udzur dengan kejahilan. Ya, padahal jawaban si alim tersebut di tempat lain dia rinci. Di tempat lain. Mungkin di jawaban itu dia dari pintu menutup dari, ya, jangan sampai terbuka pintu bergampangan di dalam masalah tersebut. Ada hal-hal yang harus dipahami. Ya. Kaidah-kaidah yang di atasnya berjalan ahlul fatwa. Dan itu dimaklumi. Dan saya tahu dalam banyak pembahasan seperti Syekh Shalal Fauzan, beliau kadang di dalam hal itu di pelajarannya sendiri beliau merinci, tetapi begitu di fatwa umum tidak ada rincian. Dia beratkan pada ketidakbolehan misalnya. Dan itu biasa di kalangan para ulama ahli fatwa. Karena mereka memberikan jawaban sesuai dengan hajat yang diperlukan oleh si penanya. Ya. Baik. Ijitani bukathiru minadhan. Inna ba'daddhanni itu. Wa la tajassasu. Dan jangan kalian melakukan tajassus. Iya. Melakukan tajassus. Tajassus itu mencari tentang rahasia-rahasia. Ya. Mencari-cari aurat orang. Nah, itu yang disebut dengan tajassus. Dan ini identik penggunanya pada hal yang tidak baik. Pada hal yang tidak baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan makna ini dalam sejumlah hadis. Kata beliau, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, ya, subba fi udhunihi al-anak yawm al-qiyam. Barang siapa yang mendengar pembicaraan satu kaum dan kaum itu tidak suka dia mendengar, maka akan dituangkan pada hari kiamat di telinganya timah yang mendidih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, itu hadis riwayat Bukhari Muslim ya, atau hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, innaka in ittaba'ta auratin nas afsadtahum aw kitta an tufsidahum. Sungguhnya engkau kalau kamu cari aurat manusia, aib-aib manusia, maka engkau telah merusak mereka atau hampir saja merusak mereka. Iya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar man amana bi lisani wa lam yadkhul al-iman fi qalbi, ya, la tatatabba'u aurata al-muslimin. La tu'dhu al-muslimin wa la tatatabba'u auratihim." Jangan kalian mengganggu kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka. Fa innahu may yatatabba aurata akhihi al-muslim yatatabba illahu aurata wa may yatatabba illahu aurata yubdihhu walau kana fi jawfi rahli. Karena siapa yang mencari-cari aib saudaranya, Allah juga akan mencari-cari aibnya. Dan siapa yang telah dicari-cari aibnya oleh Allah, Allah akan mempermalukannya walaupun dia di tengah rumahnya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan dari permasalahan ini. Ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat, wala yaktab ba'dukum ba'da, dan jangan sebagian dari kalian menggibahi sebagian yang lain. Gibah itu didefinisikan oleh Rasulullah, dikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Saudaranya ada aib, ada hal yang cacat, tidak baik, dia sebut. Maka itu namanya ghibah. Iya. Seorang sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau memang yang saya ucapkan itu ada pada saudaraku, ya kalau memang yang kamu ucapkan itu ada pada saudaramu, itulah ghibah. Kalau yang kamu ucapkan pada saudaramu itu tidak ada pada dia, itu artinya kamu telah berdusta terhadapnya. Itu disebut buhtan. Disebut apa? Buhtan. Jadi perbedaan ghibah dengan buhtan. Ghibah dan buhtan sama-sama menjelekkan saudaranya. Iya. Tapi kalau ghibah itu memang ada pada saudaranya. Kalau buhtan tidak ada pada dia. Tidak ada pada dia. Dan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ada pada saudara saja tidak diperbolehkan. Apalagi dia berdusta atas nama saudaranya. Sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Iya. Sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Nah, hadith-hadith tentang ghibah, larangan berghibah, dosanya sangat banyak sekali. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa ghibah itu masuk di dalam dosa besar. Masuk di dalam dosa besar. Iya. cara menggugurkannya dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seorang sudah terbiasa dengan dosa ini, maka hendaknya dia berusaha keras untuk memperbaiki dirinya. Perhatikan di dalam ayat ini disebutkan bagaimana buruknya perbuatan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian cinta, senang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Subhanallah, ini perumpamaan mendalam sekali. Itu perumpamaan ghibah. Ini saudara kita sudah meninggal, sudah menjadi mayat. Ya. Ada yang suka dia makan dagingnya. Dia makan dari bangkai itu. Tabiat manusia pasti tidak menyenangi hal tersebut. Kalau itu tidak dia senangi, kenapa dia senang berghibah? Dia senang berghibah. Padahal itu sama saja dia makan bangkai saudaranya. Iya. Dia makan bangkai saudaranya. Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan akan bahayanya. Iya. Ada juga disebut dengan nama namimah. Namimah ini dia menukil pembicaraan orang kepada orang lain dengan maksud merusak. Iya. Dan ini juga masuk ke dalam dosa besar. Dan itu makna namimah tadi. Dia nukil pembicaraan orang lain, pembicaraan saudaranya kepada orang lain dengan maksud merusak. Ya, walaupun ada penggunaan makna lain untuk namimah. Ya. Masuk juga dalam namimah, dia singkap rahasia orang yang orang itu tidak suka rahasianya ditampakkan. Ya. Tidak suka rahasianya ditampakkan. Apakah dia singkap dalam bentuk dia kinayahkan ataupun dia tunjuk, dia isyaratkan, itu dihitung oleh sebagian ulama sebagai bentuk namimah. Sebagai bentuk namimah. Iya. Maka ini perkara yang besar. Perkara yang besar. Dasarnya ghibah tidak diperbolehkan. Kalaupun ada yang diperbolehkan, itu pada hal-hal yang memang ada izin di dalam syariat. Karena itu Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan ada 6 hal diperkecualikan. Dirangkai dalam beberapa bait syair, dalam 2 bait syair oleh sebagian ulama. Al-qadahu laysa bighibatin fi sittatin. Iya. Mutadallimin wa mu'arribin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Celaan yang bukan ghibah itu ada 6 hal. Yang pertama mutadallim, orang yang dizalimi. Iya. Orang dizalimi, dia datang ke pengadilan. Si fulan mengambil harta saya, memukul saya, berbuat begini. Dia ceritakan kejelekan si fulan. Itu tidak ada masalah sebab dia dizalimi ingin mengambil apa? Haknya. Itu tidak ada masalah. Demikian pula muhaddiri. Orang yang memperingatkan. Misalnya dilihat ada orang yang mencuri, selalu mencuri, atau dari kebiasaan orang ini dia rusak hubungan antara dua orang. Dia ingatkan, ini orang sering begini dan begitu. Dia peringatkan, bahaya. Maka ini juga tidak dipermasalahkan. Demikian pula, ya, mu'arif. Orang yang ditarif. Misalnya si fulan dikenalnya, ya, seperti sebagian rawi disebut al-amash. Al-amash itu rabun matanya, itu cacat. Tidak boleh seorang disebut si rabun matanya. Tapi memang dia dikenalnya dengan nama itu. Ya, dikenalnya dengan gelar itu. Walaupun dia punya nama, Sulaiman bin Mihran. Tapi orang-orang kalau membaca riwayatnya dikatakan hadatsana al-A'masy, kebanyakan rawi seperti itu. Ya itu tidak dipermasalahkan. Al-A'raj misalnya, si pincang. Padahal namanya Abdurrahman bin Khurus, namanya bagus. Ya, tapi disebut dengan gelarnya sebab memang ditakrif seperti itu. Jelas ya? Maka kalau dia dari sisi takrif, pengenalan, dia dikenal seperti itu tidak dipermasalahkan. Demikian pula orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Ya, kalau dia melakukan dosa, dia tutupi, itu ditutupi dosanya. Tidak boleh disebarkan. Tapi kalau dia terang-terangan melakukannya, itu lain lagi masalahnya. Karena Rasulullah bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku diampuni kecuali mereka yang terang-terangan. Kemudian yang kelima, orang yang meminta fatwa, dia datang meminta fatwa. Ada orang yang si fulan berbuat begini kepadaku, apa yang difatwakan kepadaku, itu boleh saja, tidak ada masalah. Dan yang ke-6 adalah siapa yang meminta bantuan untuk merubah sebuah kemungkaran. Si fulan berbuat kemungkaran begini, kira-kira apa atau bagaimana cara di dalam merubahnya? Ya. Maka dalam hal ini diizinkan. Jelas ya? Diizinkan. Ya. Dan di masa belakangan ini, ya, sebagaimana yang telah diingatkan oleh para masyayikh kita, khususnya guru kita Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ya, sejumlah penuntut ilmu, ya, di masa ini ditimpa oleh penyakit ghibah. Nah, masuk di dalam ghibah dan namimah, tapi dia menyangka dirinya berbuat baik. Dia sangka dirinya berbicara tentang jarh wa ta'dil. Ya. Padahal itu dihitung oleh para ulama sebagai apa? Ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah. Karena itulah tadi saya ingatkan, pentingnya seorang belajar ilmu dengan benar. Ya. Belajar ilmu dengan benar. Agar supaya seorang jangan salah paham terhadap apa yang dimaksud di dalam pembahasan ilmu tersebut. Ya. Dan di sebagian fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau memberi fatwa ilmu jarh wa ta'dil itu di kalangan para rawi sudah berlalu masanya. Ya. Sekarang enggak ada yang disebut jarh wa ta'dil. Itu disebut ghibah dan namimah. Dan ini di antara fatwa beliau menutup pintu. Karena kalau pintu ini dibuka, telah terjadi orang-orang yang tidak layak masuk di dalam hal ini berbicara, akhirnya tidak ada kerjaannya kecuali apa? Menggibah manusia. Kadang orang-orang jahil, solatnya tidak benar, ya. Kadang apa namanya, berbuat bukan hal-hal yang ringan, ya. Perkara-perkara yang dia pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Allah akan dosa-dosanya. Tapi subhanallah, dalam hal tersebut, ya, kadang dia dikenal sebagai imam jarh wa ta'dil. Ya, dan ini dari musibah. Karena itu pintu ini jangan dibuka di tengah para penuntut ilmu, apalagi orang-orang yang baru belajar. Ya. Kalau dia membantah sebuah kesalahan dengan benar dan ilmiah, itu disebut nasihat namanya. Disebut nasihat. Dan nasihat itu ada tujuannya. Ada hal yang dimaksudkan. Dasar yang membangkitkannya keikhlasan. Ya, ingin memelihara agama Allah. Ingin meluruskan kesalahan. Bukan ingin menjatuhkan orangnya, tapi meluruskan kesalahannya. Dan ini dari perbedaan-perbedaan sangat jelas di dalam uraian-uraian para ulama kita. Baik. Kemudian di akhir dari ayat dikatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kembali diingatkan, ya, akan ketakwaan. Sebab ini semuanya perlu kepada takwa. Sekali lagi, perlu kepada apa? Kepada takwa. Ya. Ya, setelah disebutkan lari-lari, diingatkan lagi takwa. Sebab ini kembali kepada mana? Takwa. Sebagiannya telah kita singgung. Innallaha tawwabur rahim. Terhadap dosa itu, kalau seorang bertakwa dia tinggalkan, maka ketahuilah Allah Tawwab, Maha menerima taubat hamba. Dan dari mana Tawwab? Allah membuka pintu-pintu taubat. Iya. Sangat banyak memberi taubat. Iya. Kalau dia sudah dosa, kemudian dia taubat, jatuh lagi dalam dosa yang sama, dia taubat lagi, jatuh lagi dalam dosa yang sama, dia taubat lagi, Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubatnya. Karena Allah Maha menerima taubat. Tapi ingat ya, kalau memang dia jujur dalam taubat. Iya. Kadang sebagian orang menyangka dia jatuh dalam dosa, dia taubat, jatuh lagi dalam dosa, dia taubat. Dia sangka dirinya sudah benar bertobat. Siapa yang menjamin dia sudah benar bertobat? Iya. Dan ini dari hal yang hendaknya selalu diingat oleh seorang hamba. Innallaha tawwabun rahim, dan disebutkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang maha luas bagi siapa yang bertobat. Nah, dikatakan di sini Rahman, sebab ini Rahim. Khusus orang yang bertobat, orang-orang yang beriman bertobat. Ya. Ada kesadaran dalam tersebut. Rahmat Allah meliputi mereka. Nah, kemudian di ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kayaknya kita tidak bisa menyelesaikan ya seluruh dari surah ini. Ini ayat yang terakhir saya baca. Ya ayyuhannasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Iya. Dan telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Iya. Baik. Di sini diseru, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia. Datangkan dalam bentuk umum. Ya. Setelah sebelumnya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diberikan seruan. Sebab akan diingatkan semua hal yang umum. Ya. Nah, ini punya keterkaitan. Semuanya ingin ditekankan pada ukuran yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Dan ketakwaan inilah yang menjaga seorang itu dia tidak mendahului perintah Allah dan Rasulnya. Takwa inilah yang membuat seorang itu punya adab dan etika kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwa ini pula yang membuat dia menjaga persaudaraannya. Takwa ini pula yang membuat dia menjauhi sifat-sifat yang dicela, mengambil akhlak yang mulia. Dan itu yang membuat seorang paling apa? Paling mulia. Ya. Dan disuruh dengan lafaz, wahai sekalian manusia. Sungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Iya. Ini umumnya ya. Penyebutan di sini umumnya manusia. Umumnya manusia dicipta dari apa? Laki-laki dan perempuan. Iya. Kalau ingin dirinci, maka manusia itu terbagi empat. Kalau ingin dirinci, yang pertama dia dicipta tanpa ayah dan ibu, yaitu siapa? Hah? Nabi Adam alaihi salam. Ada yang dicipta dari ibu saja tidak ada ayahnya. Siapa itu? Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dan ada yang dicipta dari laki-laki tidak ada pasangan perempuannya, yaitu siapa? Ibu kita Hawa, dicipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dan seluruh manusia lainnya dari laki-laki dan perempuan. Maka ini khitab dalam ayat mimbab al-aghlab, dari sisi yang terbanyaknya. Diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ya. Dan dari pada penciptaan laki-laki ada tanda-tanda kebesaran Allah, pada penciptaan perempuan ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabila-kabila. Ya. Dalam susunan ya, di sebuah ada namanya bangsa, itu yang paling besarnya. Ya. Ada namanya bangsa. Di dalam bangsa itu ada kabila-kabila. Ya. Ada kabila-kabila. Nah, itu semuanya disebut sebagai manusia. Ya. Kalau di kalangan orang Arab itu ada tingkatannya. Yang paling besarnya itu disebut asy'ab, bangsa, rakyat. Di bawahnya lagi ada kabila. Ya. Di bawahnya lagi ada kabila. Nah, di bawahnya lagi, di bawah kabila ada namanya imarah atau amarah. Di bawah amarah ada lagi, lebih kecil lagi namanya baton, tengah. Di bawahnya lagi ada namanya fakhid, pahanya, paha di dalam kabila itu. Dan di dalamnya lagi ada namanya fasilah. Ada namanya fasilah. Ya. Seperti Al-Abbas bin Hashim bin Qusi bin Quraisy bin Kinana bin Khuzaimah. Khuzaimah ini nisbat bangsa. Ya. Kinana itu kabilah. Bani Kinana. Quraisy itu imarah namanya. Ya, Kinana banyak suku. Banyak lagi di dalamnya, salah satunya Quraisy. Quraisy juga banyak lagi cabangnya di dalam. Salah satunya adalah Qasi. Dan Bani Qasi banyak lagi di dalamnya. Salah satunya adalah Bani Hashim. Al-Abbas dari Bani Hashim. Sebagaimana Rasulullah dari Bani Hashim. Jelas ya? Baik. Jadi jadikan mereka sebagai jadikan manusia syu'uban wa qabail lita'arafu. Supaya sebagian dari mereka mengenal sebagian yang lainnya. Mengenal nasab mereka. Mengenal hubungan kekerabatan mereka. Mengenal hubungan kekerabatan mereka. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, yang dinilai adalah apa di sisi Allah? Di kelanjutan ayat diterangkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Itu yang paling mulianya. Iya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah ditanya, siapakah orang yang paling mulia wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, apa namanya? Beliau menjawab, Nabi Yusuf alaihi salam, anak dari Nabi Yakub, kemudian anak dari Nabi Ibrahim. Ya. Bukan itu yang ditanya, tapi ditanya hal yang lain. Ya. Yang dimaksudkan adalah hal yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, atau khiyaruhum fil Islam wa khiyaruhum fil jahiliyah. Orang yang paling baiknya ketika dia muslim dan juga paling baik ketika di masa dia jahiliyah. Nah, maka tatkala dia yang paling baik dari sisi ketakwaannya yang membedakan, itu yang dianggap sebagai manusia yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat ini salah satu kandungan dari makna takwa dan keutamaannya. Ini sebenarnya saya ingin uraikan tentang makna takwa atau dari kebaikan-kebaikan dan keutamaannya, tapi waktu sudah membatasi kita. Ya. Karena di kesempatan takwa ini diuraikan di berbagai tempat. Dan saya sudah tekankan di awal pembahasan, ya, inti-inti yang kita petik dan kaidah-kaidah yang dipetik dari surah ini. Dan takwa adalah pokok yang paling baik memperbaiki individu, masyarakat dan negara. Dan ditutup di akhir ayat, innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Khabir dan maha memiliki khibrah. Juga kalau diartikan maha mengetahui, tapi khabir itu mengetahui dalamnya sesuatu, hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat mengenalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan taufik dan rahmatnya untuk kita semua dan menjaga kita semua dari segala dosa dan maksiat, menjauhkan kita semua dari segala fitnah dan bahaya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga negeri kita ini, tempat kita berpijak, selalu diberikan dengan rahmat dan kebaikan dan diberikan petunjuk kepada para pimpinan kita dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berkuasa di tengah kita, menuju kepada hal yang terbaik, hal yang terdapat kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruh hadirin untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amalan yang salih. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya tutup majelis ini dengan sebuah doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari majelis. Beliau sering membaca, Allahumma inna nas'aluka min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, Allah wa matti'na bi asma'ina wa quwwatina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar ahmina wa la mablagh ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.